Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'a'malina Man yahdihlah Fala mudillalah wa min yudlil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd Fa inna astaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwatikillah azzakumullah Kita lanjutkan kembali dan kita membaca daripada kitab Syarah Fadlul Islam Syarah Masail Jahiliyah Al-Afu Minkum. Nah, Barakallahu Fikum. Kita masuk kepada al-mas'alah tussadisah wa tsalatsun, masalah yang ke 36. Taqarrubuhum ilallah bi tahrimil halal wa tahlilil haram. Yaitu mereka taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Qala al-mu'allif rahimahullah Al-mas'alah tussadisah wa tsalatsun, masalah yang ke-36. At-ta'abbudu bi tahrimil halal kama ta'abbadu bisyirk. Ta'abbud yakni beribadah kepada Allah dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Sebagaimana mereka dengan ini mungkin ta'an. Bagaimana seseorang beribadah kepada Allah dengan cara mengharamkan sesuatu yang halal. Tetapi hal tersebut terjadi di masa jahiliyah dan bahkan banyak terjadi contoh-contoh masa kita sekarang ini. Ta'abbud yakni beribadah kepada Allah dengan mengharamkan sesuatu yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadahnya orang-orang Nasrani misalnya. Beribadah dengan cara kepasturan atau kependetaan. Halal bagi mereka untuk menikah, tetapi mereka ta'ab beribadah dengan cara meninggalkan pernikahan. Meskipun mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya hal tersebut. Amalannya diada-adakan sendiri, kemudian mereka tidak menjaganya. Tidak kemudian istiqomah pada hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa btigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan rahbaniyah kepasturan adan. Kami tidak memerintahkan mereka pada demikian. Mereka melakukannya hanya semata ingin mengharapkan ridwanullah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya. Banyak daripada mereka karena yang pertama ada al-jahl, ada mul-ilm, ya, ada muta'allum dinallah, tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang mereka anggap baik guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hal tersebut merupakan di antara masail jahiliyah. Taib berkata Syekh Shalih Fauzan min masaili ahli jahiliyah ta'abuduhum ay taqarrubuhum ilallah bitahrimi ma aujaballah faharramu sitral aurah sabak min halil muslimin. Di antara masail jahiliyah adalah ibadah mereka, tayyib, yakni taqarrub mereka kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Di antara yang dilakukan adalah mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Faharramu sitral aurah fi tawaf. Mereka mengharamkan sitr aurah. Mengharamkan apa? Menutup aurat pada saat tawaf. Ini telah lewat pembahasannya, ya. Kalau orang-orang yang datang selain daripada penduduk Mekah, maka tidak boleh masuk daerah haram, ya, tanah haram, kecuali harus memakai pakaian-pakaian dari penduduk haram. Imam mereka dipinjam atau dipinjami atau mereka beli, ya. Adapun jika mereka membawa pakaian-pakaian mereka dari rumahnya, maka tidak boleh dipakai di situ. Dan di saat kemudian mereka tidak mendapati orang yang meminjamkan pakaian ataupun tidak mendapati orang yang menjual pakaian dari penduduk haram, mereka terpaksa harus menanggalkan pakaiannya. Mereka beribadah kepada Allah, ya. Tawaf tentunya itu ibadah. Tawaf di Ka'bah, tetapi dengan cara telanjang. Mengharamkan apa yang wajib untuk ditutup. Wa kadzalika al-yahudu wan nasara. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fan nasara harramu ala anfusihim katsiran minat thayyibat. Orang-orang Nasrani mereka mengharamkan pada diri-diri mereka banyak daripada perkara-perkara yang baik. Mereka haramkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya tadi kepasturan tadi, menikah. Wal Yahud dan Yahudi kebalikannya, abahu li anfusihim ma harramallah. Mereka membolehkan untuk diri-diri mereka apa yang Allah haramkan. Mithl riba, semisal riba, ya, mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli kan juga sama seperti riba. Mereka katakan demikian. Bukannya seseorang yang melakukan jual beli, dia membeli barang harga 100 kemudian dia jual 150, apa bukan riba yang seperti itu? Maka jual beli dengan riba itu sama saja, kata mereka. Sama. Wallahul musta'an. Wa qanuhu anhu, padahal mereka dilarang daripada riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan baik jual beli dan Allah haramkan riba. Dan pada syarat mereka pun haram riba. Ya. Demikian pula, wallahul musta'an, kaum muslimin yang hidup di masa ini, ya, mereka mengatakan riba itu kan sama dengan syirkah mudharabah. Riba itu kan, atau istilahnya mereka, yakni keuntungan bunga yang ada di bank itu bukan riba, itu adalah syirkah mudharabah. Padahal syirkah mudharabah itu muamalah syariah, ada tata caranya, ya, yang diatur secara gamblang di dalam syariat kita, berbeda sama sekali dengan apa yang dipraktekkan dalam bank-bank konvensional. Syirkah, baik itu syirkatul inan, syirkah atau dalam bahasa ininya, bahasa fikihnya adalah syarikah, syirkatul inan, syirkatul wujuh, syirkatul abdan, syirkah mufawadah ataupun syirkah mudharabah, semua jenis-jenis syirkah tersebut ada aturan-aturannya. Semuanya dijelaskan di dalam syariat bagi yang mempelajarinya. Dan di antara syarat daripada syirkah untuk kemudian menjadi syirkah yang syar'iyah adalah tidak boleh ditentukan keuntungan. Tidak boleh ditentukan keuntungan tertentu dari hasil atau dari nilai saham atau nilai investasinya. Tetapi keuntungan itu diambil dari laba dengan jumlah prosentase. Itu. Tidak kemudian seseorang, ya, yang dia misalnya dia memberikan pinjaman ke bank, kemudian dia mendapatkan sekian persen dari nominal daripada apa yang dia pinjamkan. Tidak, ini riba, murni riba yang seperti ini. Demikian pula sebaliknya, kalau meminjam kepada bank harus mengembalikan sekian persen, ini adalah ainur riba. Wallahul musta'an. Sebagaimana cara berpikirnya orang-orang Yahudi tadi, jual belikan sama dengan riba. Orang menjual barang 150 padahal dia belinya cuma 100. Bunga-bunga bank itu sama dengan sirkah. Sirkah itu orang tanam modal 100 juta, dia setiap bulan mendapatkan 500 ribu atau 5 juta misalnya. Dari 100 juta itu setiap bulan dapat 5 juta. Bunga itu sama, itu juga bunga. Apa bedanya? Kan begitu. Jelas sangat berbeda. Sirkah, mudharabah, 100 juta ditanam, keuntungan tidak boleh dipastikan 5 juta dalam 1 bulan. Kan bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 100 ribu, bisa 50 ribu, bisa rugi, bahkan bisa hilang, bisa berkurang. Ya. Tergantung daripada keadaan bisnisnya atau tergantung daripada keadaan itu syirkah. Adapun bank, apakah seperti itu? Maka ini perbedaan yang sangat jelas, sangat menyolok, sangat berbeda jauh. Sehingga tentunya hal itu memang akan bisa mempengaruhi dan akan mudah untuk mengelabui orang-orang awam yang tidak paham terhadap syariat, tidak mampu untuk bisa menjelaskan tentang seperti apa gambaran daripada syirkah dan gambaran daripada muamalah ribawiyah. Wallahul musta'an. Sehingga saat ini kita berada dalam kondisi di mana kaum muslimin, ya, hampir daripada kaum muslimin terlibat dalam apa yang disebut dengan muamalah ribawiyah ini. Hampir tidak ada yang terlepas daripada muamalah ribawiyah, ya, kaitannya dengan bank-bank. Wallahul musta'an. Tayyib wa akluhum amwalan nas bil batil, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, ini dengan riba tadi itu. Dan riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi begitu sangat mencekik sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang begitu sangat cinta terhadap kehidupan dunia, sehingga mereka begitu sangat bakhil. Orang-orang Yahudi dikenal dengan kebakhilannya. Walaupun tidak semua mereka seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sifat-sifat mereka. Kalaupun mereka engkau berikan pinjaman, ya, di antara mereka wa min ahlil kitab man intaman hukikantori yuadihi ilai. Ada orang-orang yang jika engkau berikan amanah untuk dititipkan kepada mereka satu kintor, yakni harta yang banyak, mereka akan menunaikannya kepadamu. Ini sebagian daripada orang Yahudi. Wa min human intaman hubidinarin la yuadihi ilai madum ta'alaihi qaima. Tetapi ada orang-orang, mereka ini dan yang mayoritasnya ada pada mereka, Allahul Musta'an. Kalaupun mereka itu, ya, pinjam kepadamu hanya satu dinar saja, ya, itu mereka tidak akan mengembalikan kepadamu hingga kamu terus dan terus-terusan menuntutnya dan memintanya. Madum ta'alaihi qa'ima, terus, ya, ditagih, baru kemudian akan dikembalikan. Allahul Musta'an. Akluhum amwalan nas bil batil, mereka biasa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wal musyrikun, demikian pula musyrikun haramu anwa'an min bahimatil an'am. Orang-orang musyrikin, mereka mengharamkan berbagai macam daripada bahimatul an'am, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka haramkan. Jadi perkara halal haram itu bukan perkara sepele, ya. Hati-hati, ya. Jadi sebagaimana menghalalkan sesuatu yang haram itu perkara besar, demikian pula sebaliknya. Jadi jangan kemudian dianggap remeh kalau kaitannya kemudian berdasarkan kehati-hatian. Wah, ini haram, ini tidak boleh, ini kalimat ini haram, ini tidak boleh, itu sama dengan kalimat ya suatu yang halal apa suatu yang haram dikatakan oh ini nggak apa-apa, ini boleh, sama saja. Bukan kok kemudian orang yang sangat ekstrim ataupun apa istilahnya sangat keras kemudian mudah untuk menyatakan haram berarti dia kokoh kuat agamanya, kokoh manhajnya, tidak. Segala sesuatu diukur dengan ilmu. Ya. Wah, kalau fulan itu masya Allah, ya, ini tidak boleh, yang seperti itu tidak boleh, begitu sangat hati-hati. Lah, kehati-hatian dilihat daripada ilmu. Sesuatu yang oleh Allah kita katakan halal, sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita katakan haram. Itu yang disebut kuat dalam manhaj. Adapun perkara yang itu bukan ranah seseorang untuk berbicara, ranahnya para ulama kibar, kibar ahlul ilm untuk menentukan fatwanya. Ya tentunya hal-hal seperti ini berhati-hati dia, jangan kemudian bermudah-mudah untuk mengatakan halal haram. Tentu di situ dibutuhkan padanya ta'anni, di situ dibutuhkan padanya keluasan ilmu, utila yang itu dimampui oleh para ulama kibar. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang di situ ya sudah ada dalil-dalil dan nas-nasnya dari para pendahulu kita, maka kita tinggal sekedar merujuk. Adapun perkara-perkara kontemporer yang sebelumnya tidak ada, maka itu adalah ranahnya para ulama kita. Taib. Al-musyrikun haramu anwa'a min bahimatil an'am. Orang-orang musyrikin mereka mengharamkan berbagai macam bahimatul an'am. Minha al-bahirah wasaibah wal wasilah anwa'an minal an'am yusamunaha bihadhil asma. Di antaranya apa yang mereka sebut bahirah. Bahirah ini adalah unta ya yang telah melakukan sesuatu, unta ini ya. Yang seingat ana wallahu alam bisa dilihat nanti dalam tafsirnya ya, dalam tafsir surat Al-Maidah ayat yang keberapa bisa dilihat nanti. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahirah, tidak pula sa'ibah, tidak pula wasilah, tidak pula ham. Tapi orang-orang kafir mereka mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Bahirah adalah onta yang telah membuntingi 10 ekor onta betina. Ya, membuntingi 10 ekor onta betina. Bunting 10 kali misalnya. Bisa 10 ekor onta betina yang berbeda-beda atau membuat bunting 10 kali. Nah, karena jasanya tersebut, kemudian ibahr, yakni digunting, dirobek telinganya, diberi tanda. Ya. Dikoyak telinganya. Al-bahr itu artinya dikoyak, telinganya dirobek ya, entah dengan pisau, entah dengan gunting. Al-muhim diberi tanda, yang dengan tanda itu setiap orang jahiliyah tahu sudah, ini adalah bahirah ya, unta ini bahirah. Maka dia tidak boleh dilarang di saat dia datang ke tempat-tempat apa namanya danau ataupun sungai ataupun apa untuk minum, untuk apa. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dinaiki, ditunggangi, dibebas lepaskan sudah. Tidak boleh diganggu sama sekali. Dijadikan sebagai bahirah. Padahal unta binatang ini memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia, untuk ditunggangi, untuk ini, untuk itu, bahkan kalau perlu disembelih untuk diambil dagingnya, ya. Mereka mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka. Ini kebiasaan musyrikin. Kebiasaan daripada musyrikin. Demikian pula ada as-sa'ibah. As-sa'ibah, dan yang pertama kali melakukan sa'ibah adalah Amr bin Luhai. Al-Khuzai. Awal man sayyab as-sawa'ib, kata Rasul. Ya jurqas bahu finnar. Aku melihat, kata Rasul, Amr bin Luhai al-Khuzai, dia menyeret khususnya di neraka, ya ini terburai khususnya, dia seret-seret begitu. Dia adalah orang yang pertama kali mengada-adakan saibah. Bayangkan kalau mungkin kita hidup ya di masa tersebut, waliyadzubillah ya, mungkin kita akan bisa menganggap wah itu kan cuma tradisi, itu kan hanya sekedar budaya Arab saja, itu kan hanya adat kebiasaan orang-orang Arab, nah, apa masalahnya, bisa saja seperti itu. Tapi ternyata tidak, syariat mengharamkannya dengan keharaman yang besar. Saibah yakni unta yang digunakan untuk melakukan safar. Dia bernadar, orang yang melakukan safar tersebut, kalau nanti saya dalam keadaan selamat dari safar saya sampai pulang dan sukses urusan saya dalam safar saya, maka unta ini akan jadikan saibah. Dengan ya, dilepas, bebaskan tadi sama ya. Tidak boleh diganggu dan sebagainya. Apa sisi mahdzurnya kalau kita lihat? Sekarang ada enggak hal-hal seperti itu? Yang tersebut biasanya ma'ruf pada orang-orang yang memiliki atau orang yang apa yang beternak, entah itu beternak kambing, sapi, ayam kah ataupun yang lain ya. Biasanya memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu terkait dengan binatang-binatang ternaknya. Maka yang seperti ini berbahaya, bisa masuk kepada perkara jahiliyah, menyebabkan bukan main-main ini, membawa kepada ancaman yang besar. Wal wasilah, dan wasilah yakni anak kambing atau anak unta begitu lahir kembar tetapi ada jantan ada betina, maka yang jantan ini kemudian dikorbankan untuk berhala. Dia dijadikan sebagai wasilah untuk berhala. Tentu maksud daripada ayat-ayat ini tentang larangan-larangan saibah, bahira, wasilah, ham, dan semisalnya, itu bukan kok kemudian semata-mata kalau bentuknya demikian. Segala perkara yang intinya adalah tahrimul halal wa tahlilul haram, ini perkara besar ya. Membuat-buat apa istilahnya, sesaji-sesaji ya. Tidak boleh dimakan ini untuk yang sana, ini diberikan untuk yang sana, telur misalnya dipecah di jembatan, di perempatan, di sumur, mau mengadakan acara pemakaman ya, harus ada acara bedah bumi, kasih ini, kasih itu. Mau bangun rumah harus ada acara ini itu. Ada hajatan dilakukan berbagai macam ya. Itu mungkin dianggap sebagai kebiasaan, adat, budaya ataupun yang semisalnya. Wallahul musta'an. Apakah itu kemudian dianggap ringan, remeh? Bagaimana dengan nasibnya Amr bin Luhai ini, Al-Khuzai? Siapa yang kira-kira siap untuk menanggung daripada perkara tersebut? Dan lebih berat lagi, orang-orang yang kemudian malah justru menyerukan untuk melestarikan hal-hal tersebut. Yahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dia akan membawa dan memikul beban dosa-dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang dia sesatkan dengan tanpa ilmu. Dia akan semakin bangga dan semakin senang di saat pengikutnya banyak, di saat yang mengijabahi dia banyak, di saat yang mengiyakan dia banyak, mendukung dia banyak. Padahal itu semakin akan memberatkan daripada tanggungan dosanya. Dan setiap kali hal tersebut dirayakan, maka dia yang akan menanggung dosanya, setiap orang yang merayakannya, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang merayakan tersebut sedikit pun. Allahul musta'an. Menghidupkan tradisi yang mati, padahal memang tradisi tersebut dimatikan oleh orang-orang soleh sebelumnya, pendahulu-pendahulunya, yang mungkin mendengar daripada dakwah sunnah, kemudian ditinggalkan hal tersebut karena ini bertentangan dengan akidah ya. Kemudian dihidupkan lagi ya. Dan dia menjadi terkenal karena menjadi tokoh yang menghidupkan kembali satu tradisi yang sudah mati. Wallahu musta'an. Jadi mengerikan sekali, bisa akan muncul sekian banyak amir-amir yang lain, Amir bin Luhai ya, Al-Khuzai. Orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara tradisi yang bertentangan dengan syariat. Makanan-makanan ya, bayangkan seekor kerbau disembelih kepalanya dilarung. Nah, kepala kerbau itu dagingnya banyak. Tidak kalah dengan kepala sapi. Ya. Kalau yang sudah pernah kurban sapi, ya bagian sahibul kurban itu kepalanya, ya kan? Iya kan, enggak? Sahibul kurban dapat kepala. Dagingnya ya jelas toh. Tapi kepala itu juga kepala, kaki, bagian-bagian tertentu lah. Termasuk dengan ya, ekornya juga masuk di situ. Itu kepala itu luar biasa, bisa berbulan-bulan bisa habis, apa baru bisa habis. Kalau untuk satu keluarga kecil saja. Diambil sedikit kulitnya, ininya, dagingnya. Itu hanya sekedar dilarung atau kalau enggak dipendem ya. Dipendem. Dipendem itu apa di bahasa Indonesianya? Ditanam. Ya. Jadikan tumbal. Kalau tumbal utuh, ini kepalanya saja. Ada. Al-muhim bahasanya tumbalkah apakah itu merupakan kesyirikan. Ya. Wallahu musta'an. Wa yuharrimunaha lil asnam, mereka mengharamkannya untuk berhala. Wa qarnaha Allah al-mu'minin an dzalik, di mana Allah azza wa jalla telah melarang al-mu'minin, orang-orang yang beriman, dari hal tersebut. Faqal, Allah menyatakan, ya ayyuhal amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah adalah baik. Segala apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya itu adalah kebaikan. Maka tidak boleh sesuatu yang baik tersebut kemudian seseorang mengharamkannya secara sepihak. Berbeda halnya dengan apabila sesuatu yang halal tersebut bermadarat pada dirinya, maka penghalalan dia dan pengharuman maka dia tidak makan sesuatu yang dihalalkan tadi bukan karena hal tersebut haram bagi dia, tetapi karena bermadarat bagi dia. Ya, terkadang ya seseorang sakit kemudian datang ke dokter, ya, ya kamu hindari makan ini makan itu, tidak boleh makan telur ya, sementara ini telur tidak boleh kamu makan. Ya telur kan halal. Ya telur halal, tetapi bermadarat bagi tubuhmu. Dan betul kalau setiap makan telur ya akan kemudian timbul bisul, ya kemudian timbul kadas atau yang semisalnya begitu, gatal-gatal seluruh tubuhnya, alergi. Tidak bisa makan telur, tidak bisa makan ikan, tidak bisa makan daging misalnya. Ya sudah, itu dihindari. Bukan karena mengharamkan, tetapi karena hal tersebut berdampak buruk ya. Terhadap apa? Terhadap badannya. Baik. Fal mu'min la yatasaddadu fi tahrimi ma ahalallah wa la yatasahal wa yastadih al muharramat. Maka seorang mukmin dia tidak tasaddud ya dalam ya tidak ekstrim dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sehingga sekali lagi dalam perkara-perkara jangan kemudian bermudah-mudah untuk mengatakan enggak boleh, ini enggak boleh. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini perkara yang sangat besar karena kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasahal, tetapi juga jangan bermudah-mudahan segala macam ini boleh, enggak apa-apa, ini asalnya halal misalnya. La yatasahal wa yastahbi al muharramat, sehingga dia terjatuh dalam mengharamkan atau membolehkan perkara yang haram. Bal yakunu mu'tadilan, tetapi harus berlaku adil, pertengahan. Fa tahrimul halal wa tahlilul haram min dinil jahiliyah. Kenapa? Karena menghalal atau mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram itu adalah kebiasaan perangai daripada agama jahiliyah. Fala yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrim bidalilin min kitabillah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menghalalkan dan mengharamkan kecuali dengan dalil dari kitabullah. Wa idza tabara dzalika min at-ta'abbud mithl ma 'alaihi nasara fir ruhbaniyah aw 'alal musyrikun fit tawaf bil bait fa hadza ta'abbud bima lam yusyrihu Allah. Dan apabila itu teranggap sebagai bentuk ibadah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dalam ruhbaniyah, dalam kependetaan, kepastoran, tidak boleh menikah dan seterusnya itu, atau seperti apa yang dilakukan oleh musyrikin dalam tawaf di Baitullah dengan telanjang, maka ini adalah bentuk ta'abud yang tidak disyariatkan oleh Allah. Wa ta'abud lillah bi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala, dan itu bentuk ta'abud ya, beribadah kepada Allah tetapi dengan kemaksiatan. Wa taqarrub ilallah bi ma'siyatihi, dan taqarrub kepada Allah dengan kemaksiatan. Wa syara'a din lam ya'dan bih, dan dia telah mensyariatkan dinan, agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkaranya bukan perkara yang remeh. Kalau sampai kemudian pada terhukumi sebagai melakukan syariat suatu agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menempatkan dirinya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahul musta'an. Fal mas'alatu khatiratun jiddan, maka masalah ini masalah yang sangat berbahaya sekali. Kama ta'abbada ahlul jahiliyah bisyrik wa hadza a'dham, sebagaimana peribadatan ahlul jahiliyah dengan cara syirik, dan ini yang paling besarnya. Wa huwa mawjud qadiman wa haditsan, dan ini perkara ada baik dahulu kala maupun sekarang-sekarang ini. Fal ladzina yatufuna bil qubur, sekarang beliau memberikan contoh-contoh kalau dahulu tawaf dengan cara telanjang itu adalah ibadah jahiliyah, maka sekarang tawaf di kuburan-kuburan. Kuburan ya Abdurrahman begitu ya, kijing-kijing diberi semisal nisan-nisan atau diberi semisal pagar ya, berkeliling murabak begitu segi empat, kemudian diberi kain penutup berwarna putih ya, kemudian di situ disiapkan ada kendi ataupun sejenisnya untuk seseorang wudu di situ, kemudian setelah wudu tawaf seperti tawaf pada Ka'bah. Ini yang meninggal adalah wali min auliyaillah, wali Allah ya, Syekh fulan atau wali fulan, nama yang sangat keren. Kemudian setelah itu diyakini siapa saja yang memiliki hajat datang ke situ untuk kemudian tawaf 7 kali putaran, sebelumnya wudu di air yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu berdoa masya, berdoa apa yang dia mau, meminta. Wallahul musta'an. Wa yadbahuna laha, demikian pula yang berkurban ya untuknya, berkurban untuk kuburan, menyembelih binatang. Wa yandiruna laha, dan nazar untuknya. Wa yaqulun hadza taqarrub ila Allah, dan kemudian menyatakan ini bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ibadah ala jahiliyah. Ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah dahulu, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan hanya supaya dekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yakni bahasa mereka, mereka itu adalah orang-orang soleh, mereka adalah para wali-wali Allah, mereka memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah, sedangkan kita ini penuh dengan dosa, setiap hari, setiap malam melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji. Ya tentu kalau kita berdoa kepada Allah tidak akan diterima, tidak akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla doa kita. Maka kita butuh kepada wasilah, kita butuh kepada sufa'a, kita butuh kepada orang-orang yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah, maka kita sampaikan hajat kita kepadanya. Allahul musta'an. Ini subuhat. Kalau seandainya bukan karena subuhat ini, mungkin setiap orang akan tahu ini adalah bentuk kesyirikan. Tetapi disebabkan karena subuhat, ya kerancuan, dan kekaburan dan kesamaran yang dihembuskan oleh setan, jadilah banyak orang-orang yang terperangkap dalam syubhat tersebut. Ya. Ayo kita berdoa kepada orang yang sudah mati. Orang mati kok sudah diminta doa? Bukan gitu maksudnya. Orang mati ini orang soleh. Dia itu tidak mati, dia itu mendengar kamu berbicara apa, dia tahu. Ini orang soleh. Ya. Wala taqulan nali. Bagaimana ayatnya? Membaca ayat misalnya. Mereka itu tidak mati dalam kubur-kubur mereka. Jadi mereka diberikan subhat-subhat yang kemudian setelah itu, oh iya ya, berarti kita tidak meminta kepada orang yang sudah mati. Bukan, dia hidup di alam kuburnya. Mendengar kita, mendengar. Dan kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebetulnya kita itu beribadah kepada Allah, kita itu minta bukan kepada dia, ke orang yang mati ini. Wali ini hanya sekedar menyampaikan hajat kita. Jadi kita enggak syirik, enggak syirik. Allahu musta'an. Itu subhat yang dihembuskan oleh syaitan. Haula sufa'una 'indallah. Mereka itu adalah yang akan menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah, para pemberi syafaat kami. Hadza 'indal musyrikin al-awwalin. Ini orang-orang musyrikin dahulu ya. Apakah berbeda dengan orang-orang musyrikin sekarang? Indal musyrikin al-awwalin. Dahulu seperti itu subhatnya dari semenjak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW diutus ya. Itu subhatnya sama masih. Dan begitu sangat mujarab sekali ya. Subhat tersebut mengena. Masuk sudah. Wa indal musyrikin al mu'asyirin al muntasibina ilal Islam, bahkan juga indal musyrikin al mu'asyirin masa kini, musyrikin masa kini yang menisbatkan diri kepada Islam. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza taqarrub ilallah jalla wa ala bi wasitati haula'is salihin. Ini adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah jalla wa ala. Ini adalah ibadah. Mereka hanyalah sebagai wasilah-wasilah kita, orang-orang saleh tersebut. Fahum sufa'una, mereka adalah pemberi syafaat kita. Wa yuqarribuna zulfa, yang akan mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alangkah sama malam ini dengan malam yang telah lewat. Ini artinya bahwasannya apa yang terjadi pada masa ini pun juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa-masa yang telah lewat. Dan ironisnya, orang-orang yang terjatuh dalam perkara-perkara jelek seperti ini bukan orang-orang yang mereka kolot dan sebagainya, bahkan ya orang-orang yang mereka memiliki sekian banyak titel, orang-orang yang datang bermobil-mobil mewah, berdasi dan sebagainya, untuk melakukan hal-hal yang la ya'qil, hal-hal yang tidak, sama sekali tidak masuk akal. Wallahul musta'an. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tuh, ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin. Kesehatan di atas ketaatan. Afwan Ustaznya, bagaimana kiat agar anak kokoh istiqomah di atas sunnah ketika anak di antara lingkungan dan teman-teman kerja anak yang masih sangat awam, terkadang terasa berat karena di depan mata banyak sekali kemungkaran. Apa yang harus anak lakukan? Yang pertama, bahwasannya nikmat di atas sunnah ma'azimah, nikmat yang sangat besar. Bahkan salah seorang daripada tabi'in menyatakan, aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Apakah nikmat Allah selamatkan saya dari kesyirikan kepada keislaman, ataukah di saat saya berada dalam Islam ini Allah tunjukkan di atas sunnah. Jadi nikmat itu setara dengan nikmat seseorang keluar daripada kekufuran kepada keislaman. Nikmat di atas sunnah. Maka nikmat ini ya, nikmat yang betul-betul harus dijaga selalu. Ini yang pertama, bahwa nikmatnya adalah nikmat yang besar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan setiap amalan ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu akan ada masa-masa futurnya juga. Nah, di saat masa-masa futur ini justru yang sangat kita butuhkan untuk kita selalu dekat dengan orang-orang soleh yang akan selalu mendapatkan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan atau setidaknya kita melihat kesolehan orang, ya, kita akan tergugah dari masa futur kita. Berteman dengan orang-orang yang solih, ini sangat-sangat besar pengaruhnya, ya, sangat-sangat besar pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, harus senantiasa menjaga daripada thalabul ilm, ya. Harus senantiasa menjaga daripada thalabul ilm, karena dengan menuntut ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, sekedar hadir saja, walaupun terkadang mungkin kita tidak paham terhadap yang disampaikan, sebagian ilmu itu lepas dari kita, tetapi kehadiran kita itu membawa kepada sakinah, membawa kepada barokah, membawa kepada rahmah, ya. Dan kita harapannya tentunya disebut nama-nama kita di Allah Subhanahu wa taala di sana, karena kehadiran kita di majelis-majelis ilmu. Maka itu akan membawa kepada istiqomah. Kemudian yang keempat, jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa, senantiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasul, ya Allah, pembolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, kokohkan hatiku di atas agamamu, tsabbit qalbi ala dinik, sharif qalbi ila ta'at ala ta'atik, ya, palingkan hatiku menuju kepada ketaatanmu. Terus seperti itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa-doa, banyak sekali doa-doa, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa perbanyak doa-doa tersebut. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Dan doa-doa yang lainnya. Doa adalah hisnul muslim, ya. Doa merupakan apa? Hisnul muslim, benteng seorang muslim menghadapi berbagai macam ujian-ujian kehidupan dunia. Kemudian yang kelima, jangan tinggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita di saat keluar rumah, doanya ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah sana, apa yang akan menimpa kita, ya. Bismillahi tawakkal ta'alallah la wala quwata illa billah, jangan dilupakan itu. Setiap kali kita, ya, hendak keluar dari rumah-rumah kita, ya. Kemudian yang keenam, untuk senantiasa kita, ya, afsus salam bainakum, ya, terhadap orang-orang yang kita ketahui sebagai muslimin, sebarkan salam. Karena itu yang akan membawa kepada istiqomah, membawa kepada apa? Dukhulul jannah, ya. Ifsa'us salam diantaranya. Itu akan membawa kepada tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk kepada surga Allah dengan selamat, dengan keselamatan, kesejahteraan. Dan tentunya banyak sekali kiat-kiat, ya, terkait dengan supaya kita bisa istiqomah. Tapi yang paling besar ana melihatnya tentunya setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita istiqomah di dalam thalabul ilm. Istiqomah di dalam thalabul ilm. Itu sesuatu yang akan senantiasa kita rasakan sejuk, ya, nikmat hadir di majelis ilmu. Senantiasa kita mendapatkan berbagai macam siraman-siraman rohani kita. Kalau hidayah itu ibaratnya adalah tanaman, dan tempat tumbuhnya adalah di dalam hati kita, maka ta'lim, ya, itu adalah ibaratnya nutrisi, ya, pupuk dan air yang senantiasa disiramkan kepadanya, akan terus tumbuh, berkembang, membesar, kokoh, kuat, ya, sehingga akan bisa terjaga keistiqomahannya. Tetapi di saat kemudian seseorang tidak pernah lagi menghadiri majelis ilmu dan dia sibuk dengan pekerjaannya, apalagi dia berteman dengan teman-teman awam yang mungkin, ya, jauh daripada mengingatkan kita kepada agama, kepada ketaatan, kepada ketakwaan, kepada ibadah dan seterusnya, maka tanaman hidayah tersebut semakin lama akan semakin layu, dan tanah yang ada di hati kita tersebut akan semakin gersang, dan hidayah itu akan semakin padam. Wallahul musta'an. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana dengan hukum keanggotaan koperasi ana? iuran pokoknya dengan potong gaji dan bagaimana dengan SHU-nya. Koperasi-koperasi yang ma'ruf, Anda tidak tahu yang seperti apa yang dipakai di dalam apa keanggotaan koperasi yang disebutkan di sini, tapi yang ma'ruf bahwasanya koperasi pasti ada simpan pinjam di sana. Ya, dan itu dari hasil SHU-nya diambil dari simpan pinjam tersebut, dan simpan pinjam tersebut adalah sesuatu yang ribawi. Simpan pinjam tersebut tidak akan pernah lepas daripada yang namanya riba. Allahul musta'an. Ya. Maka kalau bisa segera untuk kemudian diurus untuk lepas keanggotaannya. Kalau memungkinkan, saya tidak tahu bagaimana aturan yang ada di sini. Ya. Kalau memang itu merupakan sistem yang tidak bisa tidak secara otomatis dipotong gajinya, maka jangan dengan keriduan. Ya. Tentunya kita tabar, ya, kita berlepas diri daripada hal itu, dan untuk SHU-nya jangan pernah diterima. Wallahul musta'an. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, anak ingin bertanya, bagaimana cara menasihati orang tua agar tidak mendesak anak perempuannya untuk mendaftar jadi PNS dengan alasan orang tua sudah mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkannya dulu? Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu menjaga agama kita semua dan istiqomah di atas al-haq. Amin. Ini pertanyaannya juga masya Allah ya. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat untuk Ana menjawabnya. Mungkin di sana ada asatidah kibar yang bisa mungkin antum cari nasihat-nasihat mereka. Alhamdulillah banyak media sosial yang kita, yang milik-milik kita, artinya milik ahlu sunnah. Ya, mungkin ada nasihat-nasihat terkait dengan perkara-perkara seperti ini. Tentunya menasihati orang tua, kita tahu bahwa memiliki hak yang sangat besar kepada kita. Tidak ada, jaga akhlak, jaga bahasa ya, terhadap orang tua dengan bahasa yang selembut-lembutnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan terkait dengan orang tua yang mengajak kepada kesyirikan. Ini kan tidak kesyirikan, ya. Mengajak kepada kesyirikan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya itu berusaha sekuat tenaga untuk ya memerintahkan kamu untuk melakukan kesyirikan, kau berbuat syirik, maka jangan engkau ikuti keduanya. Tetapi tetap dibauli di dunia ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Bayangkan. Maka dalam hal ini ya tentu la ta'ata li makhluk fi nasihatil khaliq, ya, dalam perkara-perkara yang memang kita menganggap ini ada mukhalafah syariah ya, atau mungkin nanti kaitannya dengan apa istilahnya ASN, tidak setiap ASN yang tentunya dalam perkara ini ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dipandang oleh si penanya memang pekerjaan yang dimaukan adalah pekerjaan yang padanya dia memandang sisi-sisi apa maksiatnya banyak, tidak bisa dihindari. Maka dalam hal ini berusaha untuk kemudian tidak melibatkan diri di sana. Ya. Taib. Nasihat kepada orang tua kalau mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nasihatkan dengan bahwasannya segala sesuatu yang pertama terutama dalam hal ini adalah rezeki adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan kemudian meninggal dunia sebelum dia mendapatkan seluruh daripada rezekinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan ya, fulan itu rezekinya sekian, alan rezekinya sekian, bahkan itu ya pada saat mereka masih berada di dalam rahim. Bikat bi rizkihi, bikas bi ajalihi wa amalihi. Ya, rizkihi, ajalihi, amalihi, wa sakir au saidu. Itu sudah ditetapkan. Ya. Kalau kita tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perkara ini, maka tentunya seseorang tidak akan mati kecuali rizkinya. Sedangkan rizki itu adalah segala sesuatu yang sampai kepada kita, itulah rizki. Imma rizki itu halal, wa imma rizki itu haram. Rizki adalah segala sesuatu yang sampai kepada kita. Kalau kemudian kita mengambil apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara yang halal, maka itu terpuji. Kalau kita mengambilnya dengan cara yang haram, maka tercela dan menjadi beban dosa. Maka tergantung kita bagaimana cara mengambilnya. Adapun rizki tersebut telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan pergi kemana. Kalaupun rezeki itu masih tergantung di langit sana, maka kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah, jika rezekiku masih tergantung di langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih terpendam di bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku itu jauh, maka dekatkanlah. Dan seterusnya, ya. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia tentunya dalam perkara-perkara seperti ini jangan sampai kemudian mengalahkan daripada akhirat kita. Wallahu taala alam bisawab. Naftaqiullahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.